Rumasan yang punya acara halal bihalal, sehati sampai mati, yang dimiliki oleh Gempar Community. Betul. Siang hari ini juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara. Di antaranya siang hari ini ingin sekali memberikan nuansa kenyamanan, ya. Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System. Terima kasih, dan acara ini diabadikan oleh Merpati Syuting. Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku, saya yakin Anda semuanya sudah kangen dengan artis-artis idola Anda. Bareng bersama Gempar Community, all artisnya, Ju Palapa. Cinta kamu.